بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sampai di mana? Lughahnya? Ada sekali sudah? Nah, 16. Najmun yang itu berarti al-kalimatul jadidah sudah ya? Apa maknanya subkarun, Pak? Apa subkarun? Bukan syuk. Syukrun, subkarun. Gula. Gula. Kalau labanun? Nah, labanun susu. Baik. Terus lihat, pernah ingat kalimat ini harun apa itu? Pernah dengar. Apa nama itu aslinya? Harun. Harun. Misalkan di sini al-labanu harun. Apa? Apa artinya? Ayo panas. Harun panas, ya. Harun panas. Terus di sampingnya yang baju putih. Nadhifun apa? Artinya nadhif. Nadhifun. Al-Qamisu apa? Gamis. Nah, itu gamis itu disebut qamis. Al-Mindilu. Sapu tangan. Nadhif. Wasikh. Apa wasikh? Apa wasikh? Kalau nadhif bersih. Wasikhun kotor, nadhifun bersih. Nah, satilun apa satilun? Satilun, satil, khafif, khafif ringan. Ya, kalau satil ini satil. Satil itu. Minimal dibaca, kalau sudah didapat dibaca, tidak dihafal juga kalau sering dilewati nanti ingat terus ya. Al-Muhim, kalimat-kalimat yang kita dapatkan pada pelajaran ini jangan ragu untuk dibaca dhammah tanwin ya, setelah hadza atau setelah zalika atau nanti setelah kalimat yang pertamanya kalimat yang alif lam seperti al-hajaru saqilun. Kalimat yang kedua yang terletak setelah kalimat yang alif lam pertamanya, maka baca yang kedua ini dengan dhammah tanwin. Al-hajaru saqilun, al-babu maftuhun. Jangan ada yang dibaca maftuhu ya, tapi maftuhun. Baik. Nah, kita baca selanjutnya. Di sini ada tertulis najmun, kemudian kalimat itu diimbuhi alif lam. Dibacanya langsung kepada huruf nun, an-najmu. Jadi nanti kita akan diringkaskan di sini huruf-huruf yang kalau ada alif lam, alif lamnya bisa dibaca, bisa juga dibaca dengan tidak jelas. ya. Jadi ada lam yang terbaca atau lam yang tidak dibaca, tapi hakikatnya dibaca juga, cuma nanti hukumnya ada yang disebut dengan alif lam syamsiyah, ada yang dibaca dengan alif lam qomariyah. Kalimat-kalimat yang sudah kita lewati kemarin seperti al-hajaru, al-babu, al-labanu, kemudian al-qamaru, al-waraku, nanti itu masuk ke dalam kategori al-qamariyah, alif lam qamariyah. Nah sekarang kita akan dikenalkan dengan al-asyamsiyah. Dibaca tapi lamnya tidak jelas, langsung kepada huruf yang di depannya. Seperti kalimat najmun. Kalimat najmun, ketika kita tambahkan alif lam, an-najmu, ya, an-najmu. Jadi kalau nanti kita sebutkan tulis an-najmu, jangan ada yang nulis an kemudian nun, hamzah nun. Ya, an-najmu itu adalah najmun yang diimbuhi alif lam. Jadi nulisnya tetap ada alif lam, kemudian nun, jim dan mim. Ya. Najmun an-najmu. Kita baca najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Ayo. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Nanti kalau ada yang beda sebutkan ya, ini kadang ada yang beda ini. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Hah? Apa? Oh, ad-diku. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. At-tabibu tawilun wal-mudarrisu qasirun. At-tabibu tawilun wal-mudarrisu qasirun. Wal-maridu. Oh, ini al-mudarrisu. At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. Nah, silakan Pak dari sini baca. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ba'idun. An-najmu ba'idun. Ayo. Itu lidah lidah aslinya yang dibawa Pak. Ini sekarang bahasa Arab. Ba'idun. An-najmu ba'idun. Aywa, ahsan, tabarakallah. Terus. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Waqifun. Nah. As-sukaru hulwun. Tasdidkan kafnya. As-sukaru. As-sukaru hulwun. Nah. At-talibu maridun. Nah. Ad-dikun. Ad-diku. Ad-diku jamilun. Al At-tahtaru jadidun. At-tajiru khaliyun. Nah. At-tuk kanu afturun maftuhun afturun alwaladu fakirun attufahu ladhilun attobibu tawilun wal maridu qasirun qasirun qasirun. Nah, terus yang di belakang mantap ya. An-najmun an-najmu ba'idun ar-rajulun ar-rajulu waqifun as-sukaru as-sukaru hulwun at-talibu maridun ad-diku jamilun ad-daftaru jadidun ad-daftaru ad-daftaru jadidun at-tajiru suniyun ad-dukanu maftuhun al-waladu fakirun at-tufahu ladidun at-tabibu tawilun wal-maridu khasirun. Saya bantu sebelum baca. Sebelum dibaca, tanyakan dulu artinya yang enggak tahu. Apa saja? Semuanya. Baik. An-najmu apa artinya? Bintang. Nah, awas ya. Nanti jangan lupa lagi. Kalau baik, jauh. Ya. An-najmu bintang, ba'idun jauh. Ar-rajul apa? Laki-laki. Ya, anak laki-laki atau orang laki-laki, orang itu maksudnya orang itu yang jenisnya laki-laki ya, ar-rajul. Waqifun? Waqifun artinya berdiri. Waqifun artinya berdiri. Terus as-sukaru apa? Gula. As-sukaru itu gula. Hulwun. Hulwun manis. Ya, hulwun itu manis. At-talibu apa? Pelajar. Pelajar, siswa. Maridun. Maridun sakit. Maridun sakit. Adiku ayam, ayam jantan. Jamilun bagus, indah. Sudah diikuti ya. Ad-daftaru. Ad-daftaru buku, buku tulis maksudnya. Ad-daftaru kadang disebut kurrosa. Daftar biasanya untuk buku tulis. Jadid apa? Baru. At-tajiru pedagang. At-tajiru artinya pedagang. Ghaniyun kaya. Ghani ya. Ghani. Ad-dukanu apa? Ad-dukanu artinya toko. Ad-dukan maftuhun terbuka, buka. Al-waladu anak laki-laki. Fakir miskin. Fakirun itu miskin. Kalau miskin, fakir. Sama, fakir miskin. Ya, fakirun itu miskin, fakir. At-tufah. Apel. Tufah. At-tufahu ladzir, ladzir. Ya. Lezat. Enak. Enak, lezat. At-tabibu tawilun. Tabib, apa tabib? Dokter. Tawilun. Tinggi. Wal maridu. Dan pasien itu qasir, pendek. Ya, pasien atau yang sakit. Yang sakit disebut setelah tabib, dokter, berarti maksudnya adalah pasien. Ya. Sudah ya. Fadhal, antum baca. Terus terjemahkan. An-najmu ba'idun. Nah. Bintang itu jauh. Ya. Terus ar-rajulu waqifun. Itu laki-laki. Laki-laki itu sedang berdiri. Terus asukkarun kulun. Gula itu manis. Ya. Yeah. Terus at-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Nah. Adiku jamilun. Ayam itu indah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Al-waladu at-tajir. At-tajiru. At-tajiru ghaniyun. Ghaniyun. Ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Tentukan toko itu buka. Al-waladu fakirun. Al-waladu fakirun. Anak laki-laki itu miskin. At-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Ya. Apel. Ini orang Sunda dari rada peka ini apel. Terus. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Ayo, pasien. Siapa lagi yang enggak bisa? Hah? Al-Fadhal. Baca terjemahkan. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ya. Ar-rajulu waqifun. Orang laki-laki itu Berdiri. As-sukaru pulun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Adaiku hadi jamilun. Ayam itu indah. Adaptaru jadidun. Buku tulis baru. Tajiru guaniyun. Pedagang kaya. Adukaru maktubun. Terbuka. Awaladu fakirun. Anak kecil miskin. At-tufahu lazidun. Apa itu enak. Terus at-tabibu. At-tabibu. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun. Dan wal maridu pasien itu pendek. Baik. Untuk susunan jumlah seperti ini, ya, susunan an-najmu ini dikatakan kalimat, ba'idun dikatakan kalimat. Nah, susunan kalimat ini disebut dengan jumlah. Nanti kalau ana nyebut jumlah, berarti seperti pada contoh yang nomor 1, 2, 3, 4 ini disebut jumlah dalam bahasa Arab. Nah, jumlah ini terdiri dari minimal dua kalimat seperti ini. An-najmu kalimat, ba'idun juga kalimat. Nah, rata-rata menerjemahkan jumlah yang seperti ini, biasanya kalimat yang pertama sering kita dengar kalimat itu tambahannya. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Kenapa? Karena nanti ada istilah khusus untuk jumlah seperti ini. Tapi biasanya penterjemahannya meskipun tidak selamanya begitu, tapi kalau kita terjemahkan seperti misalkan at-tabibu tawilun, dokter tinggi. Ini beda. Dalam bahasa Arab itu ada dokter tinggi itu at-tabibu tawil. Ada alif lam dua-duanya. Kalau dokter tinggi. Atau seperti ar-rajulu waqifun, kalau kita terjemahkan laki-laki berdiri itu harus ada alif lam, maksudnya laki-laki yang berdiri. Laki-laki berdiri itu pendek. Ar-rajulul waqifu qasirun. Beda lagi. Ya, nanti artinya yang, bukan itu. Beda lagi dalam bahasa Arab. Jadi biasanya kalau yang ada kalimat itu, kalimat yang keduanya mesti tidak ada alif lam. Kalau kita terjemahkan dengan begitu. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Gitu, sedang berdiri. Baik, langsung. Teruskan. An-najmu ba'idun. Bintang itu waqifun. Laki-laki itu berdiri. As-sukaru kulun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Raja itu sakit. Adziku jadilun. Ayam itu bagus. Indah. Adaptar jadilun. Buku itu bagus. At-tajiru. At-tajiru ghaniyyun. Pedagang itu kaya. Bukan maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. At-tufahu ladhiyyun ghaniyyun. Apel itu enak. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Dokter itu tinggi. Dan pasien itu pendek. Santun, jazakumullahu khairan. Naqra jami'an. Kita baca lagi bersama-sama. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal-maridu qasirun. Nah, terus sekedar menyampaikan faedah. Pernah kan ada ikhwan yang memposting bagaimana Syekh Mukbil mengingatkan murid-muridnya waktu itu. Kun al-kurasa ya ikhwan, katanya. Anta ya fulan, mana buku tulis antum? Ditanyai oleh Syekh, ditanyai ini. Padahal mungkin yang ditanyai sudah Masya Allah. Tapi Syekh betul-betul perhatian terhadap murid-muridnya sampai ditanyai, mana buku tulis antum? Tayyib, nah jazakallah khair. Antum, mana buku tulis? Ditanyai satu-satu yang beliau tanya waktu itu. Nah, makanya itu karena memang di majelis itu harus siap buku tulis, apalagi kalau misalkan kita merasa sering ada maklumat yang penting untuk diikat. Ya. Itu seolah-olah kita sedang mencari hewan buruan, sudah dapat ikat, yang sudah dapat lepas lagi. Faminal ghabawati antasidul ghazalata kata syair Arab itu minal ghabawa. Jadi termasuk suatu yang menggambarkan kedunguan seseorang, katanya. Antasidul ghazala, kamu berburu unca, kancil, ya. Setelah dapat tapi tidak diikat, dilepas lagi, gitu. Tadi kan sudah berburu kancil, sudah lapar mau disembelih, sudah dapat malah di, sudah pengen tahu ini, tapi setelah dikasih tahu nggak diikat. Nanti besoknya, aduh apalagi ya, apa lagi kemarin itu, nah, awas, itu. Jadi apalagi kalau misalkan sudah berhadapan dengan asatidah yang menyampaikan faedah-faedah ilmiah, diniyah. Ya, apalagi ada maklumat-maklumat yang harus kayaknya kalau keburu semua yang untuk dicatat, dicatat semua. Ya, jadi jangan juga hanya terpangku tangan ke rekaman saja gitu. Kalau misalkan nanti tadi tidak dirmirojaah, kemudian tidak dipindah ke tulisan, nanti memori penuh harus dihapus, terhapus juga. Sayang juga nanti faedahnya tidak terambil. Tabarakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada tamarin. Sekarang perhatikan, jadi pada pelajaran tadi kita dikenalkan kalimat-kalimat yang berimbuhan alif lam tapi alif lamnya tidak dibaca. Ya. Baca perintahnya, tayyib anta. Baca perintahnya. Iqra. Iqra waktum ma'adha. Ma'adha buti. Iqra waktum ma'adha. Awakhiril. Awakhiril kalimat. Nah. Iqra waktub. Ma'a babti awakhiril kalimati. Itu perintahnya. Coba ulangi. Yang baju putih ini siapa? Ada. Iqra waktub ma'adab ma'adabti ma'adabti awakhirin kalimati. Boleh lagi? Iqra. Iqra waktub ma'adab babti awakhiri kalimati. Awakhiril kalimati. Nah, Pak baca Pak. Nanti. Iqra waktub. Waktub. Waktub. Ma'a. Ma'a dokti. Awakhiril kalimati. Sahih. Iqra waktub. Iqra waktub. Dengar. Iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Iqra apa artinya? Baca. Bacalah. Eh? Waktub dan tulislah. Ini nanti perintah tulisnya nanti dulu. Nanti anak mau ngambil bacanya dulu. Ma'ababti awakhirul kalimat. Ma'ababti apa? Dengan menjelaskan. Dengan menjelaskan awakhirul kalimati. Akhir-akhir kalimatnya. Babti itu menentukan. Ya, dengan menentukan ma'a bisa bersama. Ya, maksudnya adalah baca kalimat-kalimat ini dengan menjelaskan akhirnya. Ya, baca kalimat ini dengan menjelaskan akhirnya. Kita sudah diberikan pelajaran kalimat-kalimat ini sebelum ini. Nah, sekarang buku ini ingin ngetes, ngerti nggak pelajarannya nih? Apa masih ada yang salah bacaannya apa enggak? Begitu. Baik, siapa yang mau salah sekarang? Ya, tabar. Yang ini apa? Iya, soalnya dibaca itu kan enggak ada harokat semua. Yang mau salah sebenarnya. Iya. Ya. Al-Bab. Nah. At-Tajiru. Ayo. Al-Najmi. Nah. Al-Qamaru. Nah. Ad-Diku. Nah. Al-Ma'u. Ayo. As-Sariru. Nah. As-Sariru. Terus. Al-Bajru. Nah. Al-Masjidu. Ar-Rajidu. As-Sakaru. As-Sukaru. As-sukaru. As-sukaru. Al-waraku. Al-waraku. Nah, yang tadinya mau salah jadi benar. Nah, makanya khabar. Siapa lagi? Antum khabar. Al-Ghazi. Al-Tajir. Al-Najmi. Al-Fara. Al-Tri. Al-Mahu. As-sariru, al-baytu, al-masjid, al-rajul, as-sukaru, al-waraku. Kafnya dipendekkan. As-sukaru. Nah. Ahsantum, jazakumullahu khairan. Jadi kalimat-kalimat ini dibacanya dhammah saja. Ya. Dan tidak usah dibaca al-baba atau al-babi. Karena sebelumnya kita diberitahukan kalimat ini untuk dibaca dhammah. Jadi ketika kita bertemu lagi, baca dulu dhammah. Sebelum dia diposisikan pada bacaan yang fathah, baca dhammah dulu. Nanti akan ketemu al-bab berubah jadi fathah itu kapan. Nah sekarang kita kalimat-kalimat ini diingatkan lagi bahwa sebelumnya kalimat ini terbaca dengan dhammah, maka baca sekarang dhammah. Ya, tidak ada yang membacanya dengan tanwin. Al-babun misalkan, ini salah. Nah, kemudian diantara kalimat-kalimat ini ada yang jelas lamnya, ada yang tidak jelas. Ya, langsung dari hamzah masuk kepada huruf yang di hadapan lam. Tayyib. Nah, kalau sekarang sudah tahu maknanya semuanya kan? Kalimat-kalimat yang tadi dibaca al-babu apa artinya? Pintu. At-tajiru an-najmu al-qamar ad-diku al-ma'u as-sariru ranjang al-baitu al-masjidu ar-rajulu as-sukkaru al-waladu al-waraku. Nah, tanya al-waladu. Al-waraku kertas. Baik. Nakhud at-tamrin ats-tsaniya. Anta, baca itunya, perintahnya. Imla al-farigo. Al-farogo. Al-farogo. Fima. Ya, fima. Yal. Yali. Yali. Biwa. Biwad'i. Biwad'i. Kalimati. Kalimatin. Kalimatin. Min, mina. Munasibatin. Sibatin. Sekali lagi. Imla al farogu la al farogu fima yali yali yali biwa biwa biwa biwa jai kalimatin mina munasibatin. Nah, imla imla al-faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Ya, imla al-faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla apa artinya? Isilah. Imla itu isilah, penuhilah. Ya, atau bisa tulislah. Imla maksudnya di sini isilah, al-farol yang kosong. Maksudnya titik-titik, kalau di situ dituliskan titik-titiknya. Fima yali pada soal berikut ini, maksudnya fima itu pada apa-apa, yali berikut ini. Fima pada apa-apa yang yali berikut ini, pada soal berikut ini. Biwad'i, isi dengan apa? Biwad'i, dengan meletakkan. Kalau kata ikhwan kita yang ini, dengan meletakkan. Kalau ana yang dengar, waduh ini diragakan lagi nih. Baik. Biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Jadi kita sudah tahu bahwa ada kalimat dalam bahasa Arab itu adalah tadi yang disebutkan seperti an-najmu, al-waraku, al-waladu, itu namanya kalimat. Ya. Jadi jangan dicampur dengan pengertian di kita. Kalau kita apa? Kata. Beda, ya. Kalau ini kalimat. Baik. Munasibatin apa? Yang sesuai. Ya, yang sesuai. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Di sini sudah ada satu kalimat. Ya. Coba baca dulu kalimat yang ada di sini. Contoh apa soalnya? Fadol, anta yang ini. Antum. Nah. Kalimat-kalimat yang ada di situ baca dulu. Yang setelah titik-titiknya. Ghaniyun. Nah, terus? Maridun. Aywa. Talibun. Talibun. Berurutan enggak? Ini apa ana yang salah atau? Lihat satu duanya. Coba ulangi lagi. Ghaniyun. Nah. Hulun. Aywa. Hulun. Hulun. Nah. Maridun. Aywa. Ladidun. Nah. Tawilun. Aywa. Qasirun. Ayo. Sudah dapat ya semuanya tahu artinya. Ada kalimat ghaniyun, hulun, maridun, ladidun, tawilun, qasirun. Tinggal antum sebutkan kalimat sebelumnya. Man yaqra' li lana? Siapa yang mau baca? Langsung. Nah, hadir. Ya, masalah. Ya, ini sih langsung. Astaju wa ma'iyah. Nah. As-sukaru. Kafnya dipendekkan. As-sukaru khulun. Nah, sant. Mas. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Nah. At-tufahu ladidun. At-tufahu ladidun. Nah. Terus. At-talibu qalilun. At-talibu. At-tabib. At-tabib. At-tabibu. Nah. At-tabibu qalilun. Nah. Wal-maridu maridu qasirun. Wal-maridu qasirun. Nah. Ahsan tabarakallahu fi. At-tajiru ghaniyun. As-sukkaru hulun. At-talibu maridun. At-tufahu ladidun. At-tabibu tawilun. Al-maridu qasirun. Jadi sebutkan kalimat yang pertamanya tanpa dom, tanpa tanwin. Kemudian kalimat setelah itu, yaitu yang sudah dituliskan di sini, dibaca dengan tanwin dhammah. Baik. Ayo ikhwah, barakallahu fikum. Tadinya mau jam 5 kurang jadi jam 5 lebih. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Anak kira masih ada waktu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.